Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 29 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari diri yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan kitabu adabit ta'am, kitab adab-adab makan dan minum di dalam babut tasmiyah. Kalau tidak salah, maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini membaca hadis yang ke-731. Hadis ke-731. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayadha'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadhahabat litadha'a yadaha fi at-ta'am fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biyadiha thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa' فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه wa innahu jaa bihadhihi al-jariyati liyastahilla biha fa aqadtu biyadiha fa jaa bihadzal a'rabiyyu bihadzal a'rabiyyi liyastahilla bihi fa aqadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadiyya ma yada ma'a yadayhima thumma dhakara ismallahi ta'ala wa akala rawahu muslim. Artinya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kami jika menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah makanan, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai, lalu beliau meletakkan tangannya. Dan suatu ketika pernah kami menghadiri makanan bersama beliau, lalu datang seorang anak kecil, atau boleh dikatakan di sini budak wanita kecil. Ka'annaha tudfa, seakan-akan dia didorong. Fadhahabat litad'a yadaha fi ta'am, lalu dia langsung meletakkan tangannya atau ingin meletakkan tangannya pada makanan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan budak wanita kecil tadi. Kemudian datang orang Arab dari kampung, orang Arab Badui. Seakan-akan dia didorong. Lalu dia diambil tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan kalian agar tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya dia datang dengan budak wanita ini agar dia menghalalkan makanan tersebut melalui budak wanita tersebut. Lalu aku mengambil tangan budak wanita tersebut, dan dia datang, yaitu syaitan, dengan orang Arab Badui ini agar menghalalkan makanan tersebut. Lalu aku tampil tangan orang Arab Badui tadi. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya tangannya di dalam tanganku bersamaan dengan tangan kedua-duanya. Kemudian beliau menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah, lalu beliau makan. Hadis riwayat Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan Hudzaifah, nama asli beliau Hudzaifah ibn al-Yaman. Nama aslinya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ini adalah salah satu sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada Hudzaifah. Maka beliau disebut dengan sahibus sir, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang-orang munafik ada pada Hudzaifah yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, a'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku, memasukkanku termasuk orang-orang munafik? Itu Umar bin Khattab, yang kita ketahui kedudukan Umar bin Khattab begitu tinggi. Maka bagaimana dengan kita, semestinya kita harus lebih takut akan kemunafikan dibandingkan Umar bin Khattab. beliau masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah juga termasuk daripada orang dari sahabat sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang sangat terkenal. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang sangat terkenal. Kemudian poin yang kedua, makna hadis ini. Hudzaifah bercerita, kita dahulu jika menghadiri makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Maka kita tidak akan meletakkan tangan kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Dan ini adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'a yadahu. Lalu apakah kita boleh kiaskan kepada para orang-orang yang dianggap berilmu, kemudian kalau urusan makanan mereka dulu memulai? Ini tergantung maslahatnya, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau didahulukan, suruh muridnya dahulu untuk makan. Tetapi ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka tidak meletakkan tangan mereka di makanan sampai Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Fayadha'a yadah, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Kemudian itu kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan para sahabat menurut Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, suatu ketika inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu saat kita menghadiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam makanan. Artinya ingin makan sama-sama. Faja'at jariyatun, maka datang budak wanita. Budak wanita, biasanya jariyah ini adalah budak wanita kecil. Jadi anak-anak ya, wanita yang masih belia sekali. Datang seakan-akan dia itu didorong atau ditarik begitu. Ya, seakan-akan dia didorong atau ditarik. Artinya ditarik tangannya agar meletakkan tangannya pada makanan. Padahal kebiasaan para sahabat tadi bagaimana? Tidaklah mereka meletakkan tangan di makanan kecuali siapa yang dahulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litad'a yadaha fi ta'am. Untuk agar meletakkan si budak wanita yang masih kecil tadi meletakkan tangannya di makanan. Maka melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadiha. Beliau mengambil tangannya. Itu menahan agar tangan budak wanita kecil tersebut tidak menyentuh makanan. Diambillah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tangannya. Selesai. Itu selamat, berarti makanannya tidak ada yang menyentuh kecuali sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang laki-laki dari A'rabi, itu adalah orang Arab dari kampung, dari Baduy, kampung. Ya, orang Arab tapi tinggal di perkampungan. Disebut dengan A'rabi. Biasa disebut dalam bahasa Indonesia orang Arab Baduy. Baduy itu diambil dari kata-kata padang pasir atau gurun pasir, dari kata baida, baduy. Taib. Kemudian orang ini juga sama, seakan-akan tangannya ditarik. Dia tidak mau asal, tapi seakan-akan tangannya ditarik. Otomatis ada yang menarik. Ya, ada yang menariknya tersebut. Lalu melihat itu fa'akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya. Ya, agar tidak ada yang menyentuh makanan tersebut tanpa mengucapkan bismillah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan. Syaitan di sini siapa? Jin. Ya, pasukan-pasukannya iblis. Ya, sesungguhnya syaitan yastahilla ta'ama, menghalalkan makanan. Artinya membuat makanan itu menjadi halal dengan cara tanpa menyebut nama bismillah atasnya. Ingin memakan makanan tersebut agar dimakan tanpa diucapkan bismillah atasnya. Jadi kalau seandainya kita di depan kita ada satu piring, maka jika tidak, ini bahayanya orang yang tidak makan tanpa bismillah ya. Orang yang makan tanpa bismillah, jika dia pertama kali tidak mengucapkan bismillah, maka itu pengaruh kepada seluruh makanan yang ada di piring tersebut, menjadi tidak berkah. Nah, itu yang dijauhi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan agar tidak disebut nama Allah atasnya. Jadi kalau tadi budak wanita kecil tadi berhasil menyentuh makanan, berarti makanannya disentuh tanpa bismillah. Ini yang bermasalah, nanti akan merembet kepada sisa-sisa makanan lainnya. Itu bahayanya orang yang tidak mengucapkan bismillah. Lihat, ucapan kecil mungkin ringan di lidah, tapi sangat berpengaruh bahkan kepada seluruh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kemudian wa innahu jaa bihadzihil jariyah liyastahilla biha. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan datang dengan ini, budak wanita kecil ini. Jadi ketika ditarik itu yang menarik siapa? Syaitan. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa syaitan memang bisa menampakkan dirinya ataupun membuat gangguan secara fisik. Jadi kalau seandainya ada saya pernah diceritakan orang rumahnya berhantu, yaitu bersyaitan. Hantu itu adalah syaitan. Ya, kadang-kadang dia mendengar dari atas atapnya seperti ada kuku-kuku harimau yang digores-goreskan. Maka ini syaitan. Ya, dia bisa memberikan pengaruh buruk langsung secara fisik kepada manusia. Contohnya ini, ditarik ya tangan budak wanita tadi untuk memegang makanan agar makanan tersebut dipegang tanpa diucapkan bismillah. Itu tujuannya. Fa aqadtu biyadiha, kata Rasulullah, maka aku pun mengambil tangannya sehingga terselamatkan makanan itu. Fa jaa bihadzal a'rabi liyastahilla bih, maka seorang a'rabi pun datang, syaitan datang dengan orang a'rabi ini agar sama menyentuh makanan tanpa menyebut bismillah. Fa aqadtu biyadihi, maka aku pun ambil tangannya, ya, tangan siapa? A'rabi tadi. Kemudian Nabi bersumpah. Sumpah pengertiannya adalah mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Itu arti sumpah. Hanya beliau bersumpah di sini. Walladzi nafsi biyadi. Kenapa beliau bersumpah? Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah. Kenapa beliau bersumpah? Karena apa yang akan beliau sebutkan ini hal gaib, yang mungkin untuk pikiran manusia kurang bisa diterima, untuk kasat manusia mungkin tidak bisa diterima, kasat mata manusia tidak bisa diterima. Makanya beliau bersumpah untuk menekankan pembicaraan beliau, demi jiwaku yang berada di tangannya, inna yadahu, sesungguhnya tangan syaitan, fi yadi, pada tanganku, jadi terpegang, ma'a yadaihima, bersamaan dengan dua tangan mereka berdua tadi, budak wanita sama orang A'rabi tadi. Jadi ketika budak wanita tersebut diganggu oleh syaitan, ya, ditarik tangannya agar memegang kepada makanan sehingga makanan tersebut terpegang tanpa mengucapkan bismillah, maka ditahan oleh Rasulullah. Tangannya syaitan dipegang, tangannya dua makhluk itu pun dipegang, yaitu siapa? Budak wanita tadi dengan A'rabi tadi. Ini menunjukkan bahwa tangan syaitan bisa dipegang. Menunjukkan juga bahwa syaitan mempunyai tangan. Nanti kita akan ambil pelajaran-pelajarannya. Tsumma dzakara asmallah ta'ala wa akal. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan bismillah, kemudian makan. rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga yaitu hadis, derajat hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat yaitu hukum dan pelajaran hadis ini, dan ini inti dari kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin. Adab-adab apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama yaitu tentang penjelasan tentang adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah. Tidaklah mereka memulai makan kecuali dimulai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakannya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, pelajaran selanjutnya termasuk yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwa termasuk adab dalam makan memulai yang lebih tua sebelum yang muda. Nah, ini pas besaruan nih, cocok. Yang tua-tua dahulu didahulukan sebelum yang muda-muda. Ya. Yang tua-tua diganang juga, jangan terlalu lawas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tua dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum secara umum seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah syaitan tidak mungkin menguasai makanan orang beriman kecuali makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Ya, syaitan tidak mungkin menguasai makanan orang beriman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Inna syaitan yastahilla at-ta'am. Apa sih terjemahannya yastahilla di sini? Merebut makanan. Ya, menguasai makanan agar tidak disebut nama Allah atasnya. Ya. Tetapi syaitan tidak mungkin bisa menguasai makanan orang beriman kecuali jika tidak disebutkan nama Allah atasnya. Ini pelajaran. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu syaitan akan mengganggu orang-orang yang kosong. Orang-orang yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggunakan orang-orang tersebut seperti jariah ini mungkin sedang lepas dari zikir kepada Allah, maka bisa diganggu secara fisik oleh syaitan. Bisa diganggu secara fisik oleh syaitan. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah syaitan makan dan minum secara hakiki. Wah, syaitan makan dan minum juga. Iya, betul. Cuma tidak seperti yang digambarkan oleh manusia. Misalkan ada hantu sundel bolong, minum keluar lagi. Ya. Dulu kan diceritakan kecil-kecil seperti itu. Minum keluar lagi airnya di sini. Maka ya, gambarannya kita tidak tahu. Yang penting secara hakiki beneran mereka makan dan minum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa syaitan mempunyai tangan. Ya. Syaitan mempunyai tangan. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika berbicara masalah gaib, maka seorang muslim tidak bisa berbicara masalah gaib kecuali melalui tiga tahapan. Yang pertama, dia bisa membicarakan hal gaib ketika melihat yang gaib tersebut. Misalkan membicarakan tentang jin, membicarakan tentang surga, neraka, bagi manusia untuk saat sekarang gaib. membicarakan tentang bentuk syaitan, maka dia bisa membicarakan tentang hal gaib tatkala dia melihat hal gaib tersebut. Kalau hal gaibnya tidak bisa dia lihat, maka dia bisa membicarakan hal gaib dengan cara yang kedua, yaitu melihat yang semisal dengan hal gaib tersebut. Yang semisal. Kalau tidak bisa membicarakan tentang hal gaib dengan cara membicarakan yang semisal dengannya, karena memang kita tidak pernah melihat yang semisal dengannya, maka kita bisa membicarakan hal gaib dengan tahapan yang ketiga, yaitu membicarakan hal gaib dengan kabar yang valid. Dan kabar yang valid diambilkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita mendapati kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih bahwa syaitan mempunyai tangan. Syaitan makan dan minum. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibawakan batu untuk beristinja, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengambilkan dua batu, kemudian tulang, kemudian kotoran. Maka tulang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu, sesungguhnya tulang itu adalah makanan bagi kawan-kawan kalian dari jin. Tulang ini yang berarti suka tulang, sejenis lawan jin. Ya, ya itu. Kemudian adapun kotoran, kok kotoran bisa dijadikan untuk beristinja? Iya, karena kotoran, misalkan kotoran onta, saking panasnya tambah keras, ya, dan seperti batu. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kotoran ini rauf, yaitu tidak bisa digunakan, kotoran tidak bisa digunakan untuk beristinja. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan makan dan minum, ya, makanannya tulang, minumannya sesuai. Nah, seperti minuman, kita tidak tahu minumannya syaitan apa. Jangan berbicara kecuali dengan tahapan-tahapan tadi. Seluruh hal gaib seperti itu cara membicarakannya. Ya. Makanya ada beberapa buku yang terlalu berlebihan tentang perkara jin. Berbicara tanpa dalil. Ya. Berbicara tanpa dalil tentang hal jin. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya, maka keberkahannya akan dicabut. Lihat, syaitan dia ingin merebut makanan tersebut, mengambil makanan tersebut sebelum disebutkan nama Allah. Tujuannya apa? Agar berkah dari makanan tersebut dicabut. Nah, ini adalah faedah yang menarik, bahwa nama Allah mendatangkan berkah. Dan ketika tidak menyebutkan nama Allah, makanan yang aturan berkah menjadi tidak berkah. Makanya kada kenyang-kenyang. Biasanya yang makan tidak kenyang-kenyang itu tanpa menyebut bismillah. Bismillah sudah selesai, tapi tetap aja bertambah 3 kali. Ya Allah. Siapa jawabannya itu? Sudah bismillah, tapi tetap aja bertambah 3 kali kodok kanyang-kanyang. Nanti jawabannya setelah kita baca hadis ini. Taib, hadis yang ke-732. Jadi itu keutamaan bismillah, ya. Bisa, kalau dilupa, maka bisa menghilangkan berkah pada makanan. Jadi satu piring yang aturannya berkah, maka menjadi tidak ada berkahnya gara-gara lupa mengucapkan bismillah. Wa an Umayyah ibn Makhshin as-sahabi radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi Allah hatta lam yabqa min ta'ami illa luqmah. Falamma rafa'aha ila fi Qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam thumma qala ma zala asy-syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi istaqama fi batni. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Dari Umayyah bin Makhshi as-Sahabi. Namanya Makhshi ya. Hah? Makhshi as-Sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Lalu ada orang makan. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ada orang makan. Dan orang tersebut ketika makan belum menyebutkan nama Allah, bismillah. Sampai tersisa darinya, sampai tidak tersisa dari makanannya itu kecuali satu suapan. Lalu ketika dia mengangkat sisa satu suapan terakhir tadi ke mulutnya, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Kemudian beliau bersabda, masih saja dari tadi syaitan makan bersama dia. Lalu ketika disebutkan nama Allah, dia mengeluarkan muntah apa yang ada dalam perutnya. Jadi syaitan muntahkan makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, langsung kepada poin kedua, makna hadis. Karena Umayyah bin Makhshi tidak terlalu banyak biografi sahabat yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Makna hadis, Rasulullah SAW pernah duduk. Duduk mungkin itu di Masjid Nabawi ataupun di mana ya. Wa rajulun ya'kulu, dan ada orang sedang makan dan tidak atau belum menyebutkan basmalah. Sampai tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suapan. Lalu paham ya sampai sini, kecuali satu suapan. Lalu ketika dia ingin mengangkat ke dalam mulutnya, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhir. Rupanya dia mungkin lupa dari awal sampai sisa satu suapan, lupa. Dan orang lupa itu, para ulama mengatakan, ulama bahasa mengatakan, masumial insanu illa linisyani. Manusia tidak dinamakan insan kecuali karena nisyannya. Nisyan itu artinya lupanya. Insan tidak dinamakan insan kecuali karena nisyan, kan sama insan nisyan. Manusia tidak dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Ada orang pernah puasa, Pak, puasa sunnah. Ini membicarakan masalah lupa ya. Lalu dia masuk ke dalam warung, warung orang yang jualan mie instan. Mesan dengan gagahnya dia pesan mie instan pakai telur. Makan semangkuk selesai, bayar, kemudian minum teh es, kemudian keluar dari warung tersebut. Hah, puasa aku di sini? Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma huwa at'amahu Allah wa saqa." Sesungguhnya orang yang seperti itu telah diberikan makan dan diminum, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata Rasulullah SAW, "Falyutimma saumahu." Hendaklah dia sempurnakan puasanya. Makanya kelihatan pas waktu itu sigar banget hari ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi lupa. Bahkan disebutkan dalam masalah puasa juga, salah satu pembatal puasa adalah berjima di siang hari bulan Ramadan. Itu dengan syarat kalau tidak lupa. Adakah orang lupa dalam berjima? Kira-kira ada enggak? Kata Imam Ahmad ada. Ya. Ada. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada, karena bagaimanapun orang berjima membutuhkan nafsu, dan nafsu membutuhkan pikiran, fokus pikiran. Tidak mungkin dia lupa. Ya, akan tetapi permasalahan lupa ini memang dibicarakan oleh para ulama Dan termasuk rahmat Allah, kita tidak dianggap berdosa kalau lupa. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku kekeliruan, ketidaktahuan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan untuk mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ini lupa menyebutkan nama bismillah, lalu tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suapan, illa luqmah. Maka ketika dia mau menyuap, dia menyebutkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Melihat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tertawa kenapa? Karena beliau diperlihatkan oleh Allah tentang syaitan. Dan ini termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat itu adalah keadaan luar biasa dari manusia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, ditujukan untuk menantang orang-orang yang menentang dakwah beliau. Bedanya dengan karomah, sama, cuma karomah diberikan kepada orang biasa, bukan nabi atau rasul. Ya, karomah ada, dan karomah tidak bisa dipelajari karena Allah yang memberikan, bukan dipelajari. Allah yang memberikan. Ya. Kalau ada pelajaran ilmu karomah sehingga bisa jalan di atas air, terbang di udara, maka kata Imam Syafi'i, syaitan pun terbang di udara. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma" fala tusaddiqu hatta tad'a amalahu 'ala al-kitabi was-sunnah. Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air, maka jangan percaya. Itu bukan sesuatu yang harus dihebohkan. Wow gitu. Lalu saya katakan kepada Anda, wow gitu. Enggak perlu dikatakan seperti itu. Karena syaitan saja berjalan di udara, terbang di udara, berjalan di atas air. Sampai kamu meletakkan amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan percaya, misalkan ada seorang ustaz, kiai, tuan guru, atau siapa saja yang dianggap soleh, tidak pernah sholat Jumat di kampung. Ketika ditanya, sholat Jumat di mana? Di Mekah. Ini pembodohan umat. Ya. Di Mekah jam berapa sholatnya? Pas ikam-ikam sholat pang. Nah, berarti imamnya belum datang di Mekah. Karena kalau seandainya kita sholatnya setengah satu, di sana baru setengah delapan. Ya, setengah delapan. Masih pagi di sana. Kemudian sang murid pintar bertanya kepada gurunya, "Pian tadi sholat di Mekah, imamnya siapa?" Gurunya lebih pintar, "Aku tadi dipasani, jangan masuk ke dalam-dalam, kena ngalih buliknya." Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembodohan umat. Yang seperti itu dipercaya dan yang seperti itu diberitahukan kemana-mana. Ada lagi cerita-cerita heroik yang diberitakan dan tidak ada ilmunya, bukan membaca ayat, membaca hadis. Misalkan seorang yang dianggap ustaz atau kiai atau tuan guru atau habib, mobil sidin kehabisan bensin, tidak ada yang jualan bensin. Jar sidin, isi banyak, isi air, maka jalan sampai tujuan. Yang seperti itu dicerita-ceritakan. Maka jawabannya sangat mudah, satu, pasti konon. Konon ceritanya, bukan asli. Yang kedua, kalaupun benar, maka apakah itu tanda kemuliaan atau tidak? belum pasti juga. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kenapa? Karena beliau diberikan mukjizat. Bahwasanya yang terjadi sebenarnya pada orang tersebut adalah seperti itu. Dia masih saja syaitan makan bersamanya. Lihat. Ya, bahaya yang tidak makan dengan mengucap bismillah. Jadi makan lawan syaitan. Makan bersama syaitan. Falamma dzakara smallahi, ketika orang tersebut menyebut nama Allah, yang kalau lupa dia menyebutkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka istaqa'a ma fi batni. Syaitan mengeluarkan semua yang sudah dia makan. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud, itu poin yang ketiga. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan poin yang keempat, mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini, kita azan dulu. Nah, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu hatta idza dzakara smallahi ta'ala istaqa'a ma fi batnihi. Masih saja syaitan makan bersamanya sampai dia menyebutkan nama Allah, maka syaitan mengeluarkan apa yang sudah dimakan dari perutnya tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, satu, boleh bagi para ulama untuk mengintai atau memperhatikan, lebih tepatnya bukan mengintai, memperhatikan murid-muridnya agar bisa memberikan manfaat kepada murid-muridnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa memberikan manfaat kepada muridnya tersebut. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, sesungguhnya syaitan ikut serta di dalam makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sesungguhnya syaitan ikut serta di dalam makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian dalam hadis ini juga adalah kehebatan bismillah, yaitu akan mengusir syaitan, dan bahkan apa yang sudah dimakan oleh syaitan akan termuntahkan. Ini keutamaan bismillah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini juga adalah bahwa bagi siapa yang lupa, maka dia mengucapkan basmalah saat dia ingat, dengan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah boleh menertawakan orang-orang fasik. Bolehnya menertawakan orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini jika dilihat maslahatnya. Kalau ternyata orang-orang fasik tersebut tidak menyakiti ataupun tidak bertambah fasik, maka boleh ditertawakan. Pelajaran selanjutnya yaitu syaitan muntah, dan muntahnya adalah hakiki. Syaitan muntah dan muntahnya adalah hakiki. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga menunjukkan bahwa syaitan makan. Lihat, ini dalil bahwasanya syaitan makan dan minum. Makan dan minum. Iya. Itu beberapa pelajaran kita bisa ambil dari hadis yang ke Satu atau dua? 32. Taib, sekarang kita mengambil hadis dari 734. 30 berapa? 33. Taib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashhabi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samma lakafakum rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan, sering berarti, senantiasa makan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Berarti berapa orang sahabat Rasulullah? 6 apa 5? 6. Bersama Rasulullah berapa? 7. Ya. Nah, ini mungkin bisa diamalkan. Ya, makan bertujuh. Sering itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan seperti itu. Faja'a Arabiyyun, datanglah orang Arab Badui. Fa'akalahu biluqmatain. Yang aturan tadi satu makanan cukup bertujuh, datang orang Arab, ya, dia cuma 2 suapan dia sendiri aja. 2 suapan dia sendiri saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu law samma lakafakum." Ketahuilah sesungguhnya kalau orang Arab Badui ini tadi menyebut nama Bismillah, maka makanan itu cukup untuk kalian berenam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengucapkan Bismillah membuat orang kekurangan makanan atau membuat orang akhirnya tidak merasa kenyang. Ya, tidak merasa kenyang. Makanya saya katakan tadi, yang kadang-kadang makan tidak kenyang-kenyang, maka itu kadang-kadang tidak menyebut Bismillah. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk makan bersama meskipun sedikit makanannya. Anjuran untuk makan bersama, satu piring, berdua, bertiga, berempat, anjuran untuk makan bersama. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa ambil dari hadis ini adalah boleh ikut makan, masuk ke dalam makanan yang bersama tadi dengan minta izin kepada pemilik makanan. Ini orang Arab Badui ini kan datang langsung kepada Nabi dan para sahabat yang berjumlah 7 orang. Maka ini diambil boleh kita ikut makan bersama orang-orang yang sedang makan dengan catatan minta izin dulu terhadap mereka. Kemudian termasuk pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah menyebut nama Allah akan memberkahi dalam segala hal. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin la yubda'u fiha bi bismillah fa huwa abtar." Hadis ini memang dipermasalahkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka dia adalah terputus. Ya, dia adalah terputus. Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau syaitan ikut makan bersama seseorang, maka berkahnya hilang. Karena orang ini akhirnya tidak kenyang. Ya. Akhirnya tidak kenyang. Jadi, jika syaitan ikut makan bersama seseorang, maka berkahnya menjadi hilang. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan kira-kira bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya tadi dipesani oleh panitia agar 8:30 kita sholat. Jadi sekarang waktunya untuk bertanya. Tafadhol, jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada pertanyaan? Di luar materi tidak mengapa. Silakan dari kanan dulu, Mas Wahyu. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Saya ingin menanyakan apakah budak wanita itu bukan termasuk mahram? Karena kan tadi Rasul menarik tangannya. Apakah beliau memegang atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apakah budak wanita tersebut dipegang oleh Rasulullah? Bukankah beliau bukan mahram? Maka perlu diketahui sebelumnya. Berjabat tangan, menyentuh wanita yang bukan mahramnya haram dan dosa besar. Haram dan dosa besar. Dalilnya dari hadis Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal atasnya. Maka diharamkan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau membaiat para wanita, beliau kana, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yubayi'hunna. Nabi Muhammad SAW membaiat para wanita bil kalam, dengan ucapan saja. Bayatu kunna kalaman, aku baiat kalian dengan ucapan saja. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan langsung dengan para perempuan. Nah, ini syariat Islam seperti itu. Di saat mungkin sebagian sudah menganggap ini adalah aneh di tengah masyarakat, tapi laksanakan. Nah, itu termasuk daripada syariat Islam. Adapun yang ditanyakan, dalam hadis Rasulullah SAW mengambil tangan perempuan tersebut, maka seperti yang saya sudah bilang, bahwa perempuan tersebut al-jariyah, masih anak kecil, budak wanita yang kecil, bukan orang yang baligh. Ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan jabat tangan. Bolehkah berjabat tangan dengan memakai alas? Ya, memakai alas. Misalkan ustadznya ada surban, ada perempuan ingin salaman, dimasukkan tangan ustadz dalam surban, disalami sidik. Boleh? Apa dalilnya? Ya. Maka jawabannya, menyentuh perempuan langsung diharamkan dan termasuk dosa besar, karena tadi dianggap, diancam lebih baik dibandingkan ditusuk paku dari besi. Nah, ini ancaman tertentu, dan apabila ada dosa yang diancam dengan ancaman tertentu, indikasi dosa tersebut dosa besar. Taib. Kalau seandainya sekarang tidak menyentuh tapi tetap berjabat tangan dengan memakai alas misalnya, ya, maka jawabannya tetap tidak boleh, karena bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Karena bagaimanapun, memegang tangan perempuan, laki-laki memegang tangan perempuan, perempuan memegang tangan laki-laki, maka ini akan mendekatkan kepada syahwat yang diharamkan. Wallahu a'lam. Adapun jawaban dari hadis tadi, karena jariah itu adalah anak kecil. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan di sini. Seperti hadis tadi bahwa Rasul menarik tangan orang Badui tersebut ketika hendak menyentuh makanan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika makanan itu hendak disuap atau ketika kita mau ambil makanan, katakanlah makanan ini dihidangkan, kita mengambil ke piring, apakah di situ kita harus ucapkan bismillah? Iya. Terus yang pertanyaan kedua adalah, juga Rasulullah menarik anak kecil ketika hendak menyentuh makanan. Apakah penekanan di sini adalah anak kecil tersebut juga diwajib atau disarankan untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan? Dan ketika kita katakan di sini, anak kecil itu umur berapa? Ya. Baik, itu aja Ustaz. Makasih. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaan. Terima kasih banyak. Maka yang pertama, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau akan mengucapkan sebagaimana dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Sebelumnya kita baca hadis ini 730-729, silahkan itu lihat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ghulam sammillah, wahai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah. Nah, di sini ada beberapa makna. Apakah sebelum makan kita ucapkan bismillah, atau pas kita mengaut nasinya, ataupun itu sudah mengucapkan bismillah? Wallahu a'lam. Yang terlihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, sammullaha wa kulu, ucapkan bismillah dan makanlah. Artinya sebelum mengambil bismillah, sebelum mengambil bismillah, sebelum menyuap bismillah. Jadi makanan itu kadang terhidang sudah. Nah, sebelum kita mengambil itu bismillah dulu, baru setelah itu dimakan. Paham maksud saya? Baik. Adapun pertanyaan yang kedua adalah anak kecil ini. Budak wanita kecil. Ini umur berapa? Maka jawabannya, umurnya kalau al-jariyah biasanya adalah orang anak-anak kecil yang di bawah 5 tahun. Wah, kalau begitu anak pun diperintahkan untuk memakan dengan bismillah. Iya. Kenapa? Karena makan tidak memandang baligh atau bukan baligh. Makan adalah memandang makanan ini menjadi berkah atau tidak berkah. Bisa dipahami? Ya. Seperti misalkan hadis dari Umar bin Abi Salamah. Silahkan cek di mungkin pada hadis 729-730 sekitar itu. 728 di awal-awal kitab makan. Di situ disebutkan Umar bin Abi Salamah bercerita, "Kuntu ghulaman." Aku masih dalam keadaan ghulam. Ghulam di sini kalau kita lihat dari bahasa Arab itu dari umur 0 sampai 10 tahun. Kalau umur 9 tahun enggak mungkin beliau duduk di pangkuan Rasulullah, atau 10 tahun terlalu besar. Ya. Mungkin di bawah 5 tahunan, di bawah 3 tahunan seperti itu duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak kecil, ya ghulam, wahai ghulam. Itu wahai anak yang belum berumur 10 tahun. Sammillah, makanlah dengan mengucap bismillah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum makan untuk anak kecil pun dengan mengucapkan apa? Bisa dipahami ya? Ada yang masih mengganjal? Silakan. Nah, ini lain hal. Kalau seandainya orang bayi tersebut atau si pulan tersebut belum bisa mengucapkan bismillah, maka tidak mengapa orang tuanya yang membuat dia untuk bisa mengucapkan bismillah, atau membimbing dia untuk mengucapkan bismillah. Nah, yang lain, tolong. Silakan. Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis Umayyah bin Makhshir tadi disebutkan bahwa Rasulullah duduk bersama laki-laki dan melihat laki-laki ini makan dan setan ikut makan. Pada suapan terakhir baru ditegur. Pertanyaannya kan, kenapa tidak ditegur dari awal? Atau Rasulullah punya hikmah itu? Yang mau saya kaitkan adalah bagaimana dengan sikap kita ketika kita melihat kesalahan ikhwa atau gimana? Kapan timing yang tepat untuk menegurnya? Wallah. Ya. Begitu, bagus pertanyaan yang jeli. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan di sini membiarkan orang tersebut mengucapkan tanpa bismillah. Lalu di akhirnya baru dia mengucapkan bismillah. Maka jawabannya wallahu alam, itu mungkin wahyu dari Allah. Bahwa orang ini di akhir nanti akan mengucapkan bismillah. maka keluarlah hadis tersebut, mazala syaitan ya'kulu ma'ahu hatta idza dzakara smallahi ta'ala istaqama fi batni. Masih saja syaitan ya makan bersama orang tersebut sampai dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Mungkin itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa biarkan orang tersebut karena dia akan menyebutkan bismillah. Ya. Yang kedua, jawabannya sangat mudah juga, bahwasanya orang tersebut pada akhirnya dia akan mengucapkan bismillah dan diberitahukan melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kalau ditanya kapan kita melihat memberitahukan atau amar ma'ruf nahi mungkar kepada kawan-kawan sesama muslim, bapak ibu saudara-saudari sekalian, apabila mereka salah, kapan kita beritahunya? Masuk ke dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wadzalika fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, maka dia dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Jadi di sini lihat, siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah. Fal yughayyirhu, maka dia rubah langsung. Di situ Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bentuk kata present, langsung. Kapan melihat langsung dirubah. Cuma di sana ada batasan-batasan, di antaranya kita melihat kawan kita melakukan kemungkaran langsung kita rubah jika diperkirakan kawan tersebut menerima nasihat kita. Jika malah dia melakukan kemungkaran yang lebih parah, maka tinggalkan. Ya, karena termasuk kaedah fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkar yang kita laksanakan tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih parah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Afik warahmatullahi. Orang yang sedang berpuasa, ketika makan dia berpuasa, lupa akhirnya makan. Iya. Dan malam ini misalnya dalam makan dia itu tidak ingat puasanya, makanannya masih belum habis. Apakah dia berhenti di situ ataukah dia lagi termakannya? Tapi cerita makan. Biar entak ya pak. Ini kalau ada ustaz tamu jangan bertanya yang seperti ini. Malu-maluin kita nanti. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum wa huwa shaimun fa akala." Fa akala tsumma dzakara falyutimma shaumahu. Artinya, jika salah seorang berpuasa, lalu dia lupa, lalu dia makan, maka hendaklah dia berhenti tatkala dia ingat. Ya, kapan dia ingat berhenti. Nah, berhentinya itu jangan sesuap lagi. Berhenti kapan dia ingat, keluarkan semuanya. Ya, meskipun yang ada masih di mulut keluarkan, karena dia sudah ingat. Jadi batasannya adalah apa? Ingat, berhenti, dan dia teruskan puasa. Seperti itu ya, Allahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sedikit minta penjelasan berkaitan hadis yang nomor 731 berkaitan dengan jariah tadi. Tadi Ustaz menjelaskan adalah budak wanita kecil. Artinya demikian kalau tidak salah. Kita hubungkan dengan bagaimana seseorang nabi pernah bertanya kepada jariah juga, Aynallah. Nah, apakah itu juga budak wanita kecil atau budak wanita? Terima kasih. Sama, budak wanita kecil. Semua kata jariah menunjukkan kepada budak wanita kecil. Lihat hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, seperti misalkan tentang akikah. Rasulullah SAW bersabda, anil gulami syatan wa anil jariyati syatun. Artinya, akikah untuk anak laki-laki yang dari 0 sampai 10, sebelum 10 atau sampai 10, itu 2 kambing. Akikah untuk anak perempuan yang kecil jariyah, maka 1 kambing. Seperti itu. Contoh yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baulul ghulami yundah wa baulul jariyati yughsal." Air kencing anak laki-laki yang belum sampai 10 tahun itu hanya diperciki air. Cara mensucikannya hanya diperciki air. Sedangkan air kencing jariyah, anak kecil wanita, maka itu harus dibasuh. Jadi semua kata jariah dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada budak wanita kecil. Wallahu a'lam. Yang lain? Nah, tafadhol. Yang sebelah kiri, nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa Rasulullah bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini sering juga dalam hadis-hadis yang lain sering kita jumpai sumpah seperti ini. Juga pernah kita dengar juga demi umurku misalkan. Apakah sumpah seperti ini tidak berarti sumpah dengan nama makhluk zat? Kemudian apakah pengertian sumpah dengan atas nama makhluk yang dilarang itu? Apa yang terakhir apa? Apakah pengertian sumpah dengan atas nama makhluk yang dilarang itu? Pengertiannya itu. Iya. Pertanyaan pertama, wallahu alam, yang saya pahami dari pertanyaannya, apakah bersumpah dengan wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya? Ini sama saja bersumpah dengan nama makhluk? Tidak. Dan sama sekali tidak. Kenapa? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, tidak mungkin melakukan kesyirikan. Yang kedua, bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, itu maksudnya adalah demi Allah. Karena jiwa Rasulullah berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan Allah bukanlah makhluk, tetapi sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diperbolehkan. Sampai kita pun diperbolehkan, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh saya akan begini, begini, begini. Boleh, karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak mungkin beliau bersumpah dengan sesuatu yang berbau kesyirikan. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah telah berbuat syirik? Karena dia telah menyamakan selain Allah, dalam hal ini yang dia sebutkan dalam sumpahnya, demi ibuku, demi bapakku, demi keturunanku, 7 turunan, demi Rasulullah, dia samakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu pengagungan. Karena seperti yang saya sudah ucapkan, bahwa sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Pertanyaan kedua saya tidak begitu jelas. Apa pertanyaannya? Sumpah yang dilarang dengan menggunakan nama selain Allah, pengertiannya gimana? Iya, sama seperti yang saya katakan tadi. Sumpah yang dilarang dengan menggunakan nama selain Allah, pengertiannya adalah menyebutkan nama selain Allah di dalam sumpahnya. Demi bapakku, demi ibuku, demi keturunanku, demi Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah-sumpah yang dilarang karena menyebutkan nama selain Allah. Semua nama yang selain Allah maka termasuk kesyirikan. Sedangkan yang disebutkan oleh Rasulullah bukan kesyirikan karena dia beliau bersumpah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya tangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kehidupan Rasulullah di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.